rasa sendiri. Jangan main api kalau-kalau terbakar nanti. Jangan main api kalau luka panas sekali. Jangan main cinta kalau belum cukup dewasa. Jangan jawab nasihat cucu kakek.